Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida. Khamisuddin, a'azzana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dalam kesempatan sembilan hari ini Allah masih mempermudah kita dalam rangka tafakkur fi din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di majelis ilmu di baitin mubarakillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, dalam rangka untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menambah keimanan kita, untuk melakukan waktu sejenak untuk melihat apakah masih ada hati di dalam rangka kita, yang dalam hati itulah kita bisa menyimpan keimanan, yang dalam hati itulah merupakan rumah dari ketakwaan. Maka suatu kenikmatan yang tak terhingga kita bisa menapakkan kaki duduk sejenak di waktu dan tempat ini, yang mana itu semata-mata merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang membutuhkan rasa syukur pula dari kita. Barakallahu fikum. Maka dalam kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah untuk mengetahui dan membedakan antara tauhid dan asyrik, mana itu tauhid dan mana itu perbuatan syirik. Aina al-muwahhidun wa aina al-musyrikun? Mana itu orang yang menyatakan sebagai orang muwahhidun, orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mana pula orang-orang musyrikun? Wa hadza munawwisah, dan mempelajari tauhid Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam umat kita merupakan salah satu perbuatan islah, salah satu perbuatan kaum yang senantiasa melakukan perbaikan di muka bumi ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, "Wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahlaha muslimun." Wa ma kana Allahu liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahlaha muslimun. Dan Allah tidak akan pernah membinasakan suatu kota dengan zalim sementara penduduknya adalah orang-orang yang muslimun, orang-orang yang melakukan islah. Dan salah satu bentuk islah perbaikan di tengah-tengah umat untuk menghindari kebinasaan, menghindari bencana dan musibah yang terus mengepung negeri kita ini secara umum dan secara khususnya adalah dengan mempelajari tauhid, mempelajari tauhid dan mengajarkannya. Sebagaimana kita ingat kisah Nabi Syu'aib alaihi salam tatkala berdakwah pada kaumnya, yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah Hud, Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa ila madyan akhahum syu'aib qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada penduduk Madyan Allah utus Nabi Syu'aib, pada penduduk Madyan Allah utus Nabi Syu'aib. Maka apa yang ditawarkan dan disampaikan oleh Nabi Syu'aib kepada penduduk Madian pertama kali? Engkau mengatakan, ya kaum Allah alaikum nurilah nurul, wahai kaumku, wahai penduduk kotaku, kaum berdoa beribadah kepada Allah semata, berpamitan kepada Allah sebarang mana saja, sembarang Allah sebarang mana saja, malakum nurilah nurul sebagai penegasan tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang disembah yang hak untuk dibadani dari kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu batil, hanya Allah yang maha benar. Dia terjadinya Allah wal hak wa asma dia dalam diri wal batil. Dan dunia itu karena Allah saja lah sesembahan yang hak untuk dibadani. Adapun selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil, walaupun dapat dibadani oleh banyak dari seluruh manusia. Demikian Nabi Syekh menyampaikan kepada beberapa orangnya agar bertauhid pertama kali kemudian menyampaikan kemaksiatan yang mereka lakukan di hadapan mereka. Walaupun kusur binti adalah berizian, jangan kalian kurangi imanan, jangan kurangi takaran. Karena itu perbuatan tercela, perbuatan curang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian maka pertemuannya menjawab, ya syuhibu wa surat kata murka anna turkama abu al-jawma awa anna falati awa imam asyad. Wahai syuhib, apakah ibadahmu, apakah agamamu yang telah melarangmu untuk kami beribadah seperti apa yang diibadah oleh ayah-ayah kami anna abu'ama yang abu al-jawma. Agar kami menyembah apa yang disembah oleh ayah-ayah kami. Siapa yang melarang? Siapa yang menolong-menolong kami untuk melakukan itu semua? Dan kami melakukan apa yang kami menghargi pada keluarga kami. Mau kami kurang iman, mau kami tambah iman, itu memang terjadi yang biasa di tengah kota ini. Jadi ada masalah apa kalau tiba-tiba kami melarang perbuatan tersebut? Kalau itu melakukan kami, demikian tidak kami melakukan tersebut dalam rangka membantah dalam Nabi Shoaib. Maka Nabi Shoaib menyatakan, Allah ya Qawmi al-Qaytum in kuntu ala bayyati min Rabbi wa qadani min rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhatum anhu in uridu illa al-islam ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Maka Nabi Shoaib menegaskan kepada kaumnya, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika Allahumma innakum ala bayyinatin min rabbi, jika aku berada di atas petunjuk dari Rabbku, wa razaqani rizqan hasanan, dan telah Allah memberikan kepadaku rezeki yang baik, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, apa yang aku lakukan darinya semata-mata bukan dalam rangka untuk menyisihkannya, bukan untuk mencari penusuhan, mencari sensasi pengakuan masyarakat, bukan, bukan itu menjadi utamanya. Apa itu yang utamanya yang bisa diperdawar? Pertama kali, kemudian melarang mereka dari perbuatan curang dalam mereka dan menyimpan. Wama uridu illa al-islah anasa waktu. Yang aku inginkan adalah al-islah. Yang aku inginkan dari perbuatanku mengajak kalian untuk bertauhid dan melarang kalian dari perbuatan curang dalam mereka dan menyimpan adalah dalam rangka al-islah. Dalam rangka untuk melakukan perbaikan di teman-teman masyarakat, perbaikan bangsa, dalam rangka islah terhadap moral penduduk yang terjadi saat ini, mungkin yang dinyatakan oleh Nabi Shoaib. Sehingga dalam tauhid amar ma'ruf nahi munkar merupakan perbuatan Islam, salah satu metode dan cara untuk melakukan kebaikan dengan sangat iman. Yang mana Allah nyatakan bahwa harta adalah kembali di kurang betul ini Allah tidak akan sekali-kali menyelesaikan suatu kebetulan kota dengan zalim jika dua dunia adalah orang yang senantiasa melakukan perbuatan besar, melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Maka apa yang diperupayakan pada saat ini menjadi tauhid, meyakininya, mengajarkannya kepada keluarga kita, kemudian mengajarkannya dan menyampaikannya kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing adalah salah satu perbuatan islah, salah satu perbuatan perbaikan untuk mencegah perakuan dunia dunia yang senantiasa tidak sadar-sadar menghadapi berbagai musibah yang telah Allah timpakan dan telah sampai berita kepada anak-anak kita dosa yang telah terjadi banjir yang sangat besar menimpa dua angkasa dan 6 kabupaten di sekitar Sulawesi Selatan yang mengalami saudara saudara sendiri di sana bekerja untuk mencari dunia bukan mencari ilmu, menyaksikan sendiri bagaimana banjir mengangkut rumah-rumah, bagaimana air mengangkut rumah-rumah, menghancurkannya, merobohkannya, kemudian mandirinya sebagaimana mandirinya kayu-kayu berambangan sangat mudah sekali. Maka ini merupakan musibah yang sekian kali dan meminta ini kita ini juga minta Allah kemudian Palu kemudian tsunami di daerah Banten dan sekitarnya sampai juga banjir yang terjadi di daerah Kuncong. Kemudian tentunya bersimpulah peristiwa banjir yang terjadi di Sulawesi Selatan minta 6 kabupaten dan kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mungkin, maka semakin mendorong kita untuk senantiasa melakukan islah, perbaikan pada diri kita yang mana kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita melakukan perbaikan terhadap keluarga kita dan menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kabar Allah hukum, kita lanjutkan pada kita yang mana kita telah membaca apa yang dulu sampai dengan anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kita telah sampai di poin 2 Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberi kenikmatan bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila melakukan perbuatan dosa atau terjatuh dalam jalannya kemaksiatan, istighfar, segera bersikap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis darat sahun wa musa'adah, karena tiga sifat tersebut, tiga sifat yang disebutkan oleh Syekh terakhir, Allah SWT merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda dari kebahagiaan. Kita sudah menjelaskan tentang poin syukur. Sebenarnya syukur merupakan perintah Allah SWT dan merupakan salah satu ibadah. Dan banyak sekali perbedaan dari syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperiksa kembali pada kami melalui antum. Kemudian poin berikutnya adalah orang yang betul yang sabar. Dan apabila diuji, dia bersabar. Kepada Allah Fikrum As-Sabar merupakan salah satu ibadah yang agung yang Allah tetapkan dalam syariatnya dan diajarkan serta dicontohkan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah tahu bersama dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersabda, Asyadul Balai Al-Amidiyari Umar Al-Masalah pada Unsar, yang paling berat ujiannya adalah para Nabi. Kemudian Al-Amidiyari pada Unsar, ini adalah yang semisal dengannya berikutnya, dan yang semisal dengannya adalah berikutnya. Berikutnya tidak, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujiannya dan cobaan yang akan diterimanya. Lalu Allah fikum, bukan berarti bahwasanya dengan semakin besarnya ujian yang akan menimpa seorang hamba, kemudian kita berpikir berarti tidak bisa menambah keimanan, karena kalau bertambah keimanannya semakin berat ujiannya, tidak kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala dari tadi keluar nafsan illa usaha, Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka barang siapa yang menghadapi suatu masalah dalam hidupnya, baik permasalahan dalam keluarga, permasalahan di dalam harta, permasalahan dunia dan seluruhnya, maka jika ia terbentur dan merasa benar dengan kesulitan, maka yakinlah bahwasanya Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka apa saja kesulitan yang menimpa kita, maka yakinlah dalam ayat Allah SWT, dan yakinlah bahwasanya pasti Allah SWT tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Beberapa waktu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya yang telah lalu sampai satu perut poin pernah melempari beliau hingga menyentuh darah dari beliau. Maka itu merupakan sesuai dengan iman yang beliau miliki sebagai seorang Rasul, sebagai Abdullah, sebagai Khalilullah, sebagai hamba Allah, dan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang menimpa beliau sesuai dengan keimanan yang beliau miliki, dan semakin bertambah keimanan seorang hamba, maka semakin berat pula ujian yang akan menimpanya. Namun itu sesuai dengan kemampuannya untuk menyelesaikan ujian tersebut. Maka jangan pernah pesimis ketika menghadapi ujian, karena semuanya kesabaran yang dibutuhkan dalam menghadapi ujian. Dan as-sabar merupakan salah satu ibadah yang memiliki pahala tidak ditentukan takarannya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam ayatnya, inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffas sabiruna ajrahum, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang sabar, pahala mereka itu bighairi hisab. Pahalanya kalau akan dicatat bagi mereka dan dikembalikan kepada mereka dari kiamat tanpa adanya hisab, tanpa adanya hitungan. Artinya apa? Tak terhingga, sangat banyak sekali, sangat besar sekali pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Ufan Fidin, Barakallahu Wafikun. Salah satu perjalanan kesabaran pula yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya dan mungkin sebagian kita telah mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada hatinya sehingga hatinya mampu melihat, mampu melihat kenyataan yang ada, dapat melihat kebenaran sebagai suatu kebenaran dan melihat kebatilan sebagai suatu kebatilan. Allah memberikan hatinya untuk bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya dan mungkin seluruh anggota tubuhnya untuk berkenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini mungkin sebagai kita heran, kau bertanya mana? Di mana langkah sukunya? Langkah sabarnya? Karena dalam ayat ini disebutkan orang yang beriman, dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berjudi kepada hatinya. Maka Imam Qatadah rahimahullah ta'ala salah satu mufassir dari kalangan tabi'in ini menafsirkan ayat ini, huwa rajulun usibuhu musibah. Imam Qatadah menafsirkan ayat di dalam surat Al-Baqarah tersebut yang mana bunyinya, orang yang beriman yang diperbuat, siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berjudi kepada hatinya. Maka Imam Qatadah mengatakan huwa rajulun usibuhu musibah. Ayat ini menceritakan tentang seseorang musibah, musibah yang ditimpa oleh sebuah musibah. Kalau yang pertama, Allah. Lantas dia tahu, dia sadar bahwasanya musibah tersebut datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu ketika dia ditimpa sebuah musibah, dia yakin bahwa musibah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asoba kalam yantur liyukti atas wa ma'asoba kalam yantur liyusib atas. Apa yang telah Allah catat untuk menimpamu tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang tidak Allah catat darimu, sesuatu yang tidak akan terjadi pada dirimu, maka itu tidak akan pernah terjadi sesuai dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia yakin apa yang telah terjadi pada dirinya merupakan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di balik semua peristiwa, baik enak atau tidak enak yang dirasakan, itu pasti melalui sebuah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan memberi hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dengan kita sebut atau hamba tersebut, ketika mengetahui bahwasanya musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun ridho, dia pun berserah diri, dia merasa ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk iman yang dilakukan adalah dia melakukan dosa dulu, dia terima, dia sabar, dia ridho dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tafsir dari Allah ini, dan saya beriman kepada Allah, masih beriman dalam ayat ini sebagaimana tafsir dari Allah Taala. Rasulullah Taala adalah bersabar, ridho, pasrah, menerima dan berserah diri ketika di depan segala musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujarnya atau fadilah yang didapatkan oleh hal yang yang bersabar adalah Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya sehingga hatinya pun selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu Wataala. Inna hadzal jazaa ma hadzal balad. Kata Rasulullah SAW, inna hadzal jazaa ma hadzal balad. Sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang hamba bersama dengan besarnya musibah, besarnya perasaan tidak enak, besarnya kesulitan yang dia rasakan. Yang menimpa dia, semakin besar musibah yang dia rasakan, semakin besar kesulitan yang dia rasakan, semakin punya dan punya problem yang menimpa dia, dan dia tetap bersabar atas musibah tersebut, atas problem tersebut dia tetap bersabar dan berdoa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka inna hadzal jazaa ma hadzal balad. Pahala itu akan semakin besar. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba ibtalahum, Allah akan mengujinya. Allah akan menguji hamba tersebut. Maka celaka seorang hamba yang tak kalah mendapat musibah, dia bersyukur kepada Allah SWT. Masa abangi, dia menganggap bahwa Allah menelantarkan dia, atau semisalnya tidak terima dan menjelaskan Allah SWT. Padahal Rasulullah SAW, wa inna Allah tidak ada kawan di dalamnya. Jika Allah SWT mencintai suatu seorang hamba atau mencintai seorang kaum, sebuah kaum, ini betulah maka Allah akan menghukum tersebut. Paman rohi apa Allah ridho, paman sabar apa Allah suhtu. Maka siapa yang ridho atas musibah Allah Subhanahu Wataala, paman ridho maka Allah akan meridho dia pula. Paman sabar dan paman siapa yang marah tidak terima atas musibah tersebut, paman suhtu maka Allah pun akan marah pula kepadanya. Ketika Allah mencintainya dan tidak memujinya, hamba tersebut ridho atas musibah dan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba pun akan ridho pada hamba tersebut. Namun sebaliknya, ketika Allah memuji seorang hamba, maka hamba tersebut tidak terima, marah atas musibah tersebut, merasa berlebihan dan buruk, masyarakat buruk. Mutul menampar nama pipi, menggunakan tarik baju. Gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau di gambaran di zaman kita mungkin banting kiri, banting keras atau semisal. Maka ini bentuk tidak terima atas musibah yang menimpa. Makanya semisal ini, kata Rasulullah SAW, walau mustahil kau, walau mustuh. Maka siapa yang marah ketika Allah memberikan musibah, maka Allah pun akan marah pula. Kepada Allah Mufikum, ada satu catatan dari Rasulullah SAW terkait kesabaran. Ini dalam sebuah hadis yang mana dikisahkan dalam hadis tersebut, ada seorang wanita yang pernah menangis. Seorang wanita yang pernah menangis Al-Qa'ah bin Sobihi menahan menangis pada kuburan anaknya yang tidak. Seorang ibu melahirkan seorang anak yang dia sayangi, kemudian anak tersebut meninggal. Dalam keadaan sang ibu sangat menyayangi anak tersebut, maka setelah anak tersebut dikuburkan, maka sang ibu tak berani dari kuburan anak tersebut, menangis di hadapan kuburan anak yang tersebut. Maka berlalu Rasulullah SAW melintasi wanita tersebut, maka Rasulullah SAW menegur wanita tersebut, menegur sang ibu yang telah menangis meratapi kematian anak yang sangat dia sayangi. Maka Rasul mengatakan kepada wanita tersebut, kita kurang awas diri, kita kurang awas diri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka jawaban sang ibu, Karena teguran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ilaika anni, kata-kata tersebut ilaika anni, pengenal aku sih dimusibati, menjauh engkau dariku. Karena engkau ini tidak diminta oleh apa yang menimpaku, kamu tidak akan musibah sebagaimana musibah menimpaku. Kemudian jawaban dari Rasul tersebut, walau ta'arifku, dalam keadaan dia tidak tahu siapa yang menegurnya. Yang menegurnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan meratap, Rasul menegurnya, ittaqullah wasbiri, bertakwa kepada Allah dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Malah jawabannya, ilai ta'anmi, dan jawab ta'arifku, pergi dari sini. Engkau tidak merasakan apa yang merasakan, engkau tidak ditimpa oleh musibah yang sudah menimpaku. Sehingga aku tidak tahu bagaimana perasaanku. Dan kalau begitu perkataan aku tersebut, bagaimana dia tidak tahu siapa yang menghubungi. Maka Rasulullah berlalu. Maka dikabarkan kepadanya bahwa yang tadi menghubungi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kabarlah satu itu. Ketujuh. Maka segera yang datang kepada menuju ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi punya dari wakil ini, ternyata di rumah Rasul Salawatan itu tidak ada kejadian tujuhnya. Atau kalau di zaman sekarang itu tidak ada sekuritinya atau satpamnya. Sebenarnya manusia nomor satu di muka bumi. Seibu Anaya dan Rosalim, pemimpinnya para Nabi dan Rasul, rumahnya tidak ada kejadian tujuhnya. Tidak ada algoritmnya, tidak ada semisal itu. Di zaman itu tidak ada sekuritinya. Ya kan presiden saja sekarang lengkap perlindungannya. Sebenarnya dua negara ini manusia nomor satu tidak ada yang menjadi dunia umum. Maka walaupun Rasul menyampaikan untuk para Rasul Rasul menyatakan asbir dia sedang bersabar. Maka menyatakan untuk ini marahkan ucapannya tadi. Maka Rasul menyatakan kepada Rasul inna sabru inda sadamati ula, inna sabru inda sadamati ula. Semua kesabaran sejati kesabarannya sebelumnya adalah ketika pada pukulan yang pertama, pada pukulan yang pertama, kalau itu manusia sudah berada di sana, kemudian kamu mengenal kehasilan yang sabar, terus apa? Berapa tahun? Atau seminggu lalu? Atau satu tahun? Sudah berapa seminggu? Dia jelas capek kalau kamu terus bersedia sama-sama. Namun kesalahan yang sesungguhnya adalah tidak serangan tua atau serangan. Kesalahan yang sejak dihubungkan adalah ketika pada pukulan yang pertama atau yang sudah itu sampai kepada kita. Hati itu betul-betul terpukul, terpukul dengan datangnya yang tidak tersebut. Maka itulah hakikat dari kesalahan yang sesungguhnya. Pada pukulan yang pertama itu sudah berlalu masa yang panjang pemerintah kematian sudah sabar. Ini sudah semua orang mengira seperti itu. Ini yang berapa? Asabar, hati kalau sabar, kesabaran dan kumpul. Dan kesabaran yang hakiki adalah kesabaran tatkala pada keluar musibah yang pertama tadi datang menimpa menimpa kita. Kalau itu mungkin kalau itu pun demikianlah asabar. Kemudian amal sholat yang merupakan salah satu sifat yang akan mulia di dalam syariat kita. Karena semua nasallallahu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kepada kita untuk bisa beramal dalam salah satu amalan amal dunia ini, yang mana amalan ini adalah termasuk amalan hati. Bersabar ini merupakan termasuk salah satu amalan hati. Dan agak sulit untuk mengatakan beda dengan ibadah seperti misalnya sholat. Kelihatan ada karena yang bisa kita lakukan. Namun amalan hati butuh usaha yang lebih untuk menata hati, untuk menata hati kita. Karena ini nanti dalam keadaan bagi nanti sebagai minum sholat berrahman kapal di bawah usaha itu hanya dosa. Karena hati ini hati manusia itu terletak di antara dua dari jemari Allah Subhanahu Wa Taala atau jemari hanya seperti satu hati saja. Semua hati manusia bagi Allah Subhanahu Wa Taala hanya seperti satu hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu berarti yang salah apa berikan berkanda akan membalas balikannya. Bismillah itu yang salah berkanda. Kalau tidak mengenal nabi, subhanallah. Thank you.